hati matamu pandang. Aku Rantang mana putus si tali cinta hingga semakin ganti dek kita lah balain arah jika dengai kok di rantang mana putus si tali cinta hingga semakin ganti dek kita lama lain arah. Biar secara lo mungkin suasana yang tak jadi mengikat. alun hilang sakit dan rasa kan mangga batu riha jaja lupa sakit di badan alun yo hilang kami adik datang datang membawa sayang.

hari denai menyesali diri indak mungkin bata mulai jo urang nan dan sayangi antah hima kini nyong barado den tanyo bulan bintang. janjian arek nan jadi impian. Marindu samo marindu kita tahankan untuk sementara dia sayang. tahu adonan palaraimu indah bare namonyo. Kini ada palaraimu indah bare namonyo. Jago bungo, denai baturangi. Apo salah diri denai, tiado memandang arti padirnyo rasu pejuang rila ini Allah denai.

Terima kasih.